أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن العجز اثنين قل أذكرين أم الأنبئ قل أذكرين حرم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين والله أعلم بمراده ثمانية أزواج ولو أزواج بيرang-بيرang أزواج بيرang-بيرang pasangan atau بيرang-بيرang jodoh asnabin tegese بيرang-بيرang panta badalun min hamulati wa pam hamulat wa barsaya iku dadi badal saking lapad hamulah lan lapad barsa minad dhani saking dhani zawjaini isnaini tegese pasangan loro isnaini tegese loro zakari wa unsa tegese lanang lan wadon atawa ika hewan memernanan bikang jalulan bikang wa minal mazi lan saki mazi mazi membe jawa bil pati was sukuni kalawan dan patakeun lan sukun itsnaini tulis roro kul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad liman gadwe wong haram kang ngaharamkeun yaman zukurul anami pirang-pirang lanenge pirang-pirang ingon-ingon tarotan ing dalam sabalenan waina salam wadone anam ukhra ing dalam balenan kang wone punusi badzalika lanen bangsa kenapa zalika mangkono-mangkono tahrim ilallahi maring Allah azzakara ini anata ing lanang roro minad dhani wal mazi saking dombalan be haram ngaharamkeun sapallu alaikum ingata sesia kabe amil unsaya ini anata wa dondoro minhuma saking karone dhani lan mazi a mastamalat anata perkara kang awengku alai ingata sema arhamul unsaya ini apa pirang-pirang peranakan wa dondoro jakaron kana au unsa ikulan nang kana ana ya ma au unsa dawa iku wadon Nabi Uni nyaritakeun sira ka Bani Yusun bi ilmin kalawan ilmuan kaifiat tahribi zalika saking pertingkah ngaharamkeun mangkono-mangkono. Dahkan kaifiat tahribi zalika saking pertingkah ngaharamkeun mangkono-mangkono. Namzukurul an'am. Kuntum sadikin lamunana siraka bin sadiki daiku kang bener kabepihi ing dalam ilmu almanau temana namin aina ja'at tahrimu saking diteka apa tahrimu ngaharamkan paingkan nama kalamunana ya tahrim min kibali dhukurati ikut tetap saking arah-arah lanang atau pajami ulukuri haramun maka utai sakabe pirang lanang iku kang haram awil unusati atawa arah-arah wadon atau pajami ulinasi maka utai sakabe pirang-pirang wadon nawi istibadi rohmi atawa ngawangkune rahmi kukang haram pasau jadi maka sau jadi pamin aina tahsis wali sebab maka saking di pamin aina maka iku saking di atas sisu utawi nasis wali sebab nasi walau tawi sebab melir inkar ikutu kada inkar wa minal ibil islaini wa minal baqari islain قل أذكرين حرم أم الأنسيين أم اشتملت عليه أرهام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُدِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ والله أعلم بمرض ومن الإبل لن سكين وانت إثنين يتكسر من البقر لن سكين سبي يتولى بيتين يتكسر قل متسر محمد ذكرني Enak taing lenang roh haram mengharam kini Allah milun saya enak tawa donor amat atau barang isu malat kang awang kualing ada semarang milun saya en apa pirang-pirang peranakan wa donor am bal ebal balik tak kuntuman nasaraka bay syuhada iku kang pirang kang yang seni Uduran tegas sepirang kang hadir itu sokum waktu nenek tepakan siapa Allah bihada kalawan ikilah iki tarim tarim tegas tarim pada matum dalika maka tata kenan sila kebesarika yang mengkono ya sholah rabal balik tahu tahu iku untuk mutasira kebeka dibuhu nabi iku kang goro kebeping dalam zak faman maka siapa manailah tegas seorang semangkan suja Allah iku kang luwis dolim Mimman imtarat ini masa kewong kang gawe-gawe yang manar Allah ingat dasyalah kaziban apa negorohi bizalika kalauan mengkono-mengkono adat tahrim liudillah daripun yang tanya sarikannya si manan nasaing manusia bigari min kalauan orang na'amu inna Allah alaih hadil qawma zalimin insatunya Allah ikhwan rukunya Allah al qawma zalimina ing kaum kang zalim kabeh Jawaban ti Gusti Allah ku gara-gara kaum-kaum Quraisy kufar-kufar Quraisy nyieun rancangan undang-undang anu sakahayang nafsuna disumalendehkeun ka Gusti Allah. Numantak ku Gusti Allah dijawab kulu mimma razaqakumullah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا sambarangan yen undang-undang ولا sambarangan yen aturan-aturan langit bumi teh nang yen aing sia nageh nang yen aing geus kudu make aturan-aturan ti aing Kunaon sianyeun aturan teh lain tiaing bari nu tolol jeung goblok nama disumalendehkeun nakain cak Allah. Haram haram cak sia, halal halal cak sia, goblok sia. Meunang meunang cak sia, teu meunang cak sia, tolol sia. Lamun sia kitu bae, ke geura di neraka jahanam ka deuleuh ku aing sia. Digodong sia dikulub sia kuai sangareunahna sia nyeun hukum teh kumaha polos sia jeung otak sia bae eta kaum Quraisy kupar Quraisy dikitu-kitu asa ka DPR urang tolol asa heuh asa ka di nagara urang we teh ya Allah ya Rabbi lantaran teu make Al-Qur'an atuh alasan asa ka urang bae ieu keur dicarekanan ku Gusti Allah ulah marah ka aing ye. Allah ieu keur nyarekanan ye. Ieu ayatna ye. DPR ku goblok-goblok teuing sia tolol-tolol teuing sia nanyeun Allah kunaon teu make aturan Allah goblok sia kunaon meunang cak sia teu meunang cak sia kosmola modar we sia dasi bae ngangsar sia tolol tah dasi ngangsar menang aing tah. Aduh ai hukumna bener cak Allah tolol sia geura paeh sia pan sia geura paeh aduh ku aing jadi paehan sia mal kebal deui ka rasa sia dikuburan kana digencet sia ku aing nyasarkeun sia. Ye ku harareus. Ieu cenah nurutan Yahudi geus teguh atuh Yahudi mah teu beragama. Nasrani atuh sia mah kafir talunturkeun atuh sia. Jadi sia mah di Indonesia mah mayoritas Islam. Quran atuh mah dibaca, malah mah di MTQ-keun. Teuy, malah anu talar Quran kunaon atuh make nek barares teuy. Bobong. Tolol. Tolol. Aduh, Masya Allah. Jadi ku Allah di bolon-bolon DPR biasa aja. Geus teuas hatena teuas. Kuari mah kula aja lamun naik mobil kieu sok kamari ge nyalateun kitu seuri we. Anu nanya kunaon kieu seuri? Teu neuleu DPR nyala lengir we di mobil. Gambarna hehe. Kahujanan kaanginan hehe. Olol. Di mobil pan aya tah. Nyana mah katabrak kitu hehe bae. Baheula mah anak kurang sieuneun di handapeun tangkal kayu gede lantaran rempan beusi aya kuntilanak kuari ngagarantung kuntilanak DPR mah lulu di handapeun tangkal kayu gede aya gambar hehe DPR ieu kuntilanak pasti ngada tah kuntilanak dah kuntilanak pasti ngada sia ulah di handapeun tangkal kayu tah kuntilanak dah. Aduh dibere parar mata hate nanya hanya sekedar jang kahirupan dunia. Masya Allah ulah kitu urang bae urang tuturkeun Gusti Allah rempan mal kebal deui tusok dipatehahan ge unggal minggu loba jasa balik ka Allah mal kebal ge ente kulun Gusti Allah mimma razaqakumullah dalahar kumaneh hewan-hewan anu ku aing geus dirizkian nu ku Gusti Allah dirizkikeun ka aranjeun kabeh cakangjeun wala tattabi'u khutuwati syaitan ulah rek nuturkeun langkah-langkah setan perjalanan setan ye ai DPR emang setan setan di mana kasurupan juri DPR nu mana cenah kieu aing leutik nyebut kabehna si kadengin ku KBH DPR nu mana nu kasurupan setan nah, teu kadengin kan keluar nah. Semoga asal urang bae di jero teu kadengin nafsuna nyurup ditumpakan ku setan yen undang-undang make aturan hawa nafsuna geura paeh ge teaturan teatur akur jeung aturan Al-Qur'an sing hade ih mentak murigak bulu embung urang aya di dunya sakadar boga jas bagus dasi bagus sepatu herang mobil mentereng aja di akhirat kudu dikulub mah di dunya sabaraha lilana memewahan aya di akhirat engke urang dikulub gogolotrokan hehe ai batur ka sorga rayat urang nu teu nuturkeun anu jahat-jahat nyana neuleu euy ji ka neraka emang oh teh golong geus geura ka ditu bae ulah ngobrol di dieu lain emang ieu ka neraka gara-gara naon alang geus geura panas lain pada geuri aduh lain sodakoh sok merehan duit teh kan bisa ka neraka teu ikhlas aing merena. Sebab yang mereka supaya dipilih pan teu ikhlas pan atuh sia nyao pan anu meunang ganjaran anu ikhlas hayang bapa teu ikhlas teu aing mana aya DPR ikhlas eueuh ngan ngising doang nya anu ikhlas. Oh, ka seri-serina teu ikhlas nya. Serina teu ikhlas. Geus hese jasa mantak deket jasa ka neraka DPR. Wah, cenah kieu ekstrim amat. Aing aing ke ekstrim-ekstrim memang aing mah. Lah cenah aing mah moal wae ka kieu. Emang ada kitu wae aing di akhirat sia-sia aing aing. Aing kieu ka mana? Aduh aing mah ku mah malaikat bae engke. Ngan optimis bae aing mah ka surga. Waduh, yeuh atuh. Wauh jeung Kangjeng Nabi pan. Wauh jeung Tuan Syekh Abdul Qadir. Ira wauhna. Ah, disuaekeun sia. Geus sia mah ka neraka kan itu. Aing teh ya, ieu teh ya, keur macaan kitab. Pan ieu teh pituduh sesuai jeung aturan nu nurut ka Allah sorga tuh. Emang kieu nurut? Sisok loba omong sia. Aduh. Innahu lakum aduwwun mubin lantaran setan masalilana aduwwun mubin musuh nu nyata ke nu mana hewan teh pan tadi wa minal an'ami hamulatan wa farsha Allah teh ngajadikeun binatang binatang teh aya anu hamulatan, binatang anu dewasa bisa dipake kendaraan, bisa dipake muatan. Wa farsha aya binatang anu teu dipake teu bisa dipake kendaraan. Ndeuk nu bisa, ndeuk nu henteu. Ieu lamun halal halal, nu haram haram. Nu mana nu halal Gusti? Samaniyat azwajim min al-dha'ni isnain wa min al-ma'zi isnain. Tuh itu orang nyawa yang ngaji Quran. Masya Allah. Binatang teh samaniyat azwajim tegas namah jadi badal ya teata badalun min hamula tawafarsha. Tegas nama ayah dalapan pirang-pirang pasang-pasangan asamin tegasnya panta cik-cik-cik gimana ya minat dosni isneni tina embe gembol dua zuku zakarin wa unsa sajodo embe gembel te doni iya te sajodo ayah jaluna ayah bikang na ayah kahewan jalu jeng bikang lamun ka jelema nah pameget istri masya Allah mantep kan tuh itu sa itu carogena salakina berarti ulah itu sa itu nu itu teh istrina atawa garwana mun luih luhur deui garwa lamun ka kiai tuh itu tuh garwana tuh lamun ka ustad nu itu istrina tuh lamun ka anu handap da itu pamajikanana bagus kan ulah kieu deui ulah itu ewekna. Aduh, ya, murikak bulu gak ada gini. Gas. Saya ulang kalau ngomong dia. Ngomong masih kena kuas gitu, ulang ngomong. Tapi emang gitu. Siapa? Dia kan dia dengsa. Ya, masih ada. Tadi ajak emang. Mau ngobrol lagi. Lah. Gas. Ya Allah. Ayah kere. Aduh, ayah tuh melestarikan bupati. Bejakan ke bupati Zaki. Bahasa-bahasa eta lestarikan. Ulah datang ke dia. Resep ngadanya na urang. Ah jadi ai naon kitu ngaranna ka binata wa jalu da tuh udah le jalu na tuh. Wah bener. Tuh bikangna. Atuh jalu. Bikang jalu eta bener ngaranna Sunda. Ayeuna mah cicing saya kan jeung bikang kula. Eh sakumaha kebo. Udah bikang. Eda di Sunda mah. Bade angkat ka mana? Oh, eta Sunda ta. Mulih ti mana? Eta lamun Garut, Bandung. Sederhana tapi internasional. Cianjur leuwih lemes tapi nasional. Kitu tahapan dunia. Bahasa Cianjur leuwih lemes, cuman tidak diakui dunia. Ngaleng nyana mah. Cianjur mah lemesna leuwih tibatan Bandung, Garut, Tasik tidak diakui dunia. Tapi Bandung, Garut, Tasik rada handapeun Cianjur diakui dunia. Nah, Mentak kula waktu keur di Belanda kaget. Cianjur teu kapake Cianjur. Nah, sebab Cianjur mah aya ngalengan teu ngeunaheun dedengekeunana, tapi Bandung masyaallah rapih. Jadi aku di dunia. Mulih di mana? Mun Cianjur mah lain, mulih di manten goreng. Ringan mulih di mana? Mantap kan? Mulih di manten. Mulih di manten. Cianjur itu bagus, itu bahasa Cianjur kok gitu. Komo Cipanas sama kami. Waduh, tawa. Ngaleng Cipanas. Irah, kan dia irah. Ih, sih lah tuh pagi jah. Nah, tuh kemana pak? Alah, saya tak Cipanas sama gitu. Beda saya tinggung Cianjur. Eh, dah wajah sami. Aduh, rindu berindu. Cina-cina. Tapi ya. Beda tak Cipanas aja yang Cianjur lain deh. Tuh lumantan kayak lo bangalalan sama lo bakanya ho. Wah berarti kiai cina berarti ya, termasuk karena osok ngalalan. Ngalalan aja yang malah incara sia. Jadi nyaho bahasa-bahasa. Sana Cantasik beda-beda. Ciamis beda-beda. Cianjur beda-beda sarwata. Nah teman Bandung mah os gitu. Nah, urang mah lain deh pak. Ke anak urang, neng-neng. Tai hayam susut. Nunjuk lagi pakai jempol. Tai hayam susut. Sopan amat budak. Eh ditanya ku orang. Iya dahar jeung naon? Jeung daging kotok. Akaita ka tai hayam ai ka dagingna kotok. Blondong. Eta urang pas itu hese. Sunda apa pang hese sana di dunia. Paling hese Sunda di dunia, paling hese bahasa Sunda. Nomor kedua Inggris, nomor katilu bahasa Jerman, nomor kapan bahasa Arab, kadituna dan lain sebagainya. Kapan katilu Arab mah kahiji Sunda, diakui dunia bahasa Sunda. Sebab lila na Belanda di urang tilu abad sehingga mengetahui dunia dijadikeun grammar Sunda. Wah hese Sunda. Hese, mentak kula waktu keur di Jogja kaget ge. Nanya ke orang bule, kukula ditanya, where do you come from? Abdi di Bandung. Sial sih orang. Orang bule bisa ngomong Sunda ya. Aing mah Inggrisan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ah, sugan bisa sakit kituna doang. Tanya deh kukula pakai bahasa Inggris, bener, pasih jasa Sundana. Lami abdi di Bandung. Dugikeun ka terang ngadamel oncom sagala. Ye. Tu lain lalawara datang ka nyaho mah. Atuh terus ngomong bahasa Sunda. Jangan teu pantes urang bule bahasa Sunda teu pantes. Mau pantes batu urang jelema rada hideung putih tepati gitu teh bahasa Sunda. Pantes. Bule gitu bahasa Sunda. Tapi memang pohara Sunda mah. Nya ye ye. Samanya tazwaj tegas nama dalapan jodoh dalapan pasang minaboni isnaini tina mbegembol dua lalakina jeng bikang nasa jodoh gua minal mazi jeng tina mbeg jawa mbeg gunung iya geserwa isnaini sajodoh opat tak berarti Kulazakaraini kul bejakeun ku anjeun ya Muhammadul liman harama ka Abu Jahal kafir-kafir Mekah anu ngaharamkeun dzukurul anami kana ingon-ingon anu lalaki nu tadi teh kapan diharamkeun ieu mah sawaib mah teu meunang diganggu-ganggu haram diganggu haram didahar kecuali pengurus-pengurus patung timama eta hukum kos kitu bejakeun Muhammad sok sambarangan liban harama dzukurul an'am taratan sakapeung haram nyana mangal lebok teu meunang teu naon bloon. Wa ina sahro kitu kene bikang musibah dari Allah kunaon dibangsakeun ka Allah caknya na ieu haram binatang teh didahar ku halayak rame kecuali pengurus-pengurus patung kitu kene ieu nu bikangna teu meunang ngadahar, bikang-bikang teu meunang ngadahar, bikang lagi nu bagus teu meunang didahar. Ieu saha nu nyeun aturan-aturan kos kieu bari disubalenehkeun ka Gusti Allah, bejakeun Muhammad. Goblok goblok teh. Khusus ka Kufar Mekah, umumna kesaan tero nu nyeun hukum ku otakna sorangan, ku pikiranna sorangan, ku lapsuna sorangan tanpa ningali sumber Al-Qur'an jeung hadis kos itu bakalna. Blon jeung Gusti Allah. Azzaalakarain. Apakah nulalakina dua tina embe nulalakina tina bomba nulalakina tina bomba lalaki tina embe lalaki haramallahu alaiku Allah ngharamkeun karanjen kabeh amil unsayai. Apakah bikangna embe bikang lalaki bikang amas tamalat masyamalat alaihi arhamul unsayai. Apakah reneuhan anu masih kene direneuhkeun ku bikang-bikangna embe reneuh embe gembel reneuh embe jawar reneuh ieu reneuhanna diharamkeun. Apakah tanya da ngaharamkeun sanggeunah-ngeunah bae kulo mimma razaqakumullah dar ulah sok sanggeunah ngeunah nanyeun hukum tantangan ku Gusti Allah ngeunah bae. Nabi uni bejakeun kumaranana kabeh ka kaula bilmi maka ilmu an kaifiyati tahrimi dzalik tidak pertigah ngaharamkeunana ieu haram itu menang ieu haram itu menang bejakeun maka ilmu in kuntum shadiqin lawan tenak balalana bejakeun tantangan ku Gusti Allah masyaallah ieu hukum-hukum diurang ge sarua engke di akhirat nabi uni bejakeun sia nimbulkeun rancangan undang-undang teh menang di mana bejakeun sia. Hah? Lamun eta memang aya dasar Al-Qur'an teh surga. Lamun oh dasar Al-Qur'an deuleuh ku sia teu lentapna seuneu. Hah? Deuleuh ku sia. Mana dasi sia mana bawa? Bawa. Jang erek sia. Mana? Ayo ditantangan ku Gusti Allah. Ci. Memang teu kararingis aya Al-Qur'an aya hadis. Mesti kitabkeun berbagai mazhab kunaon atuh urang make perum mata hate atawa sadalah meunang nyeun urang ge atuh kuari rancangan undang-undang Senayan laksanakeun atuh ieu mah teu ieu teh itu teh ieu teh itu alah beunang kabeh gubernur beres gedeng deui wakilna kiai geus aya datana di ditu nuka bere, nuka umroh ke, nu haji para ranggil nge bakal cek kiai pan kiamat ulah kiamat malah naon sekadar jadi saksi kebenaran doang jia tungke disorot pada di TV sorot oh masalah sekali-sekali sih ke TV ngan iya nadi hidungan lah oh masalah lah tuh terus masih kemeh kuat terus dikejar terus 50 leuwih nu bakal teh geus anu diberitakeun geus sabaraha coba nu bakal nu diberitakeun ayo geus sabaraha ayo geus sabaraha geus teu bebeja ka aing teh geus aing teh nyaho sia tok nonton TV bae atuh jamatan lagi makata TV sia mah geus si anu dikejar bela ku si anu bela ku si anu bela ku si emang kumaha beh dikrada dirapihan setik air rapih jasa moal rada masyaallah tantangan ku Gusti Allah sok sangeunahna min aina jaat tahrim ti mana datang haramkeun teh bain kana min kibalil dzukura atumeun sakabeh nu lalaki teu meunang onta bae diharamkeun teh awil unusa atuh sakabehna meureunanan setiap nu bikang manyangan onta doang atawa nu aya di jero kandunganna reuneuhanna pobeh meureun diharamkeun sok sangeunahna bae. Wa minal iblis naini wa bilal baqaris nain tina onta ge dua sajodo wa minal baqari jeung tina lembuyane sapi ge istain sajodo 8 berarti halal jeung Gusti Allah make jeung diharam-haramkeun sagala ko disambelenehkeun ka aing haramkeunana aing ku nafsu na nafsu bae jang beuteung nyana ka teh jang kantong nyana teguh di semalendehkan kainya tuh cek Gusti Allah aing mah ngalalkeun tuh mantak orang balik ngaji kapanggih embe pencet halal halal geus pokona mah aya sapi pencet lumbogana marah weh pariman pencet-pencet caki aing halal. Wah, ya budak mabok ngaji kajian gokong aja. Iya, udah diimpus ya, mabok ngaji. Cak ya halal. Wah, bener. Man, asal halal-halal deh, anusaha-anusaha. Nuh Allah, apa bener. Mabok ya, ya. Mabok kajian gokong aja. Allah, nulai nuh Allah, kabeh nuh Allah. Halal cak Allah, kabeh nuh Allah. Nges, orang pencet, baik. Bener ya, ya. Sudah disediakan saya lebih jual bakos dia. Kul al-karini haramam mil unsayain. Kul ngucap panjen Muhammad. Apakah lalaki dua tina onta jeng sapi? Ya nek sapi lalakina, sapi bil lalakina, onta lalakina haroma Allah ngaharamkan. Amil unsaya ena tawabikangna, sampi bikangna, sapi bikangna, onta bikangna, amma samayat alai arhamul unsaya ena. Apakah nu ayak di jero beteng indungna? Ya nek renehan sapi, renehan onta, nuku aing diharamkan. Yeh, sok sangarenah na bae. Amal kuntum syuhada apakah memang maraneh kabeh teh nyaksian hadir idza wasaqullahu bihadza. Waktu Allah tetapkeun kana yeuh ngaharamkeun nyaho teu waktu aing keur ngaharamkeun hadir tante sehingga pakai tatagenan la te bal antum kadibuna fi nyana ngomong kos kitu yeun rancangan undang-undang sapi haram lalakina ieu bikang haram ieu onta lalakina haram ieu antum kadzibun tapi bohong kabeh geus faman Allah mimman iftara ala Allahi kadziba moal aya deui hiji jelema anu leuwih nyaya zalim tibatan jelema nu nyieun undang-undang bohong disumalendehkeun ka Gusti Allah. Liutilan nasa bihwi ilmin tujuanana nyasarkan manusia tanpa mendasar ilmu. Awas innallaha la yahdil qawman zalim saknyana Gusti Allah tenuduhkan ka kaum zalim kabeh. Nah iya bahula di zaman kufar-kufar Mekah terus ditaliti ku Yahudi jeung Nasrani nu kanjenjerian saat eta nu terusir di Madinah nyana tetap akan mengembalikan hukum-hukum Yahudi dan Nasrani supaya kembali Yahudi jeung Nasrani minimal hukum-hukumna kadenge negara make Al-Qur'an bom kadenge negara make aturan Islam pan kuari keur memeujeuhna ayeuna tapi kitu bae negara. Ke Islam menang, ke kafir menang, ke Islam menang, ke kafir menang. Ngan keur kabeneran urang hirup kuari, urang keur aya di bawah. Kafir keur aya di luhur. Tetapi teu nyaho kuari teh keur mujuhna bergerak Islam di unggal negara. Sebab aya bahasa ceuk urang Bandung teh mah ih, sireum ge aya katincak mah ngegel. Eta teh bahasa. Jadi orang malin kita sirem ya, katicak pemodal. Lain kita siapa sok nyalahkan bahasa, peribahasa tama. Sirem ya, katicak mangegel. Tak ya tak ya, letik-letik ya tuh. Aikir kajenyerian mangalawan. Islam kuari tetap muncul di berbagai negara. Makin terus disudutkan, makin terus dianiaya, Islam muncul. Bahkan anu paling muncul kuari Islam di negara kafir nispugu di Prancis, di Inggris, di Belanda, di Amerika bingung kan orang Amerika ge kok iya malah runcul kia Islam malah runcul kia Islam lamun si Jennifer geus asup Islam si Johnny geus asup Islam ih si Soleh asup kafir si June tolol jeblon. Batur kuari geus asup Islam kuari diurang asup ka Krisna uzubillah min dalik wa min dari kembali deui ka hidayah mahal hidayah mah numantak urang kudu bersyukur sing hade hidayah teh geus ngemplong urang mah dibukakeun ku Gusti Allah pintu hati teh ningali ka kuburan. Hartina ningali ka kuburan teh lain zahirna di jero kubur teh aya siksa eta berarti kan geus katingali. Ketika nyaritakeun kubur urang teh terbayang eta teh ngaranna ngemplong. Ketika nyaritakeun mahsyar ditimbang amal eta teh ngaranna geus terbuka. Coba Yahudi jeung Nasrani nyaritakeun kos kitu macet jeung mah. Macet atawa Islam-Islam anu Islam kitu kajajaden nyaritakeun alam kubur ah tu jeung mangga paeh paeh paeh mana aya nu pahirup deui jeung eueuh. Cenaya siksa aja teu pernah ngadenge ku kumaha. Berarti kan pareum mata haten. Urang mah geus alhamdulillah dibuka mata haten teh sapoe saminggu nutup. Dibuka sabulan nutup. Lumayan we aya mukana gitu. Aya kertas ngaji-ngaji teh ngiru aing geus sebenerna mah ieu. Puyeng aing ge motor kreditan mobil kreditan ieu puyeng aing ge teh eta keur muka kan berarti teh keur muka. Mereka macam merenung gitu di jalan, datang ke imah, datang babaturan, woi, saya terus gaji ya, aduh, lagi tungguan, emang enak, ayo gerak, gerak buka samping, gerak pakai celana, emang enak, ayo guys, ngobrol di mobil, pak, hehehehehe, saminggu pohodai, mentek singhade babaturan, kira-kira babaturan orang mohokin ke Allah, guys, ulah di baturan, ayo hampura malu ngabatur lejeng sih, emang kanan, lah, entah yang mana jeng ustad baik ustad numana nunduk di baturan ku sia ustad duit itu diajak ke pendopo sia beki parah sia jeng ustad etama salah saja yang mau baturan teh masya Allah karim nah iyalah nupang zalim-zalim nak kecuali jelema nu ngabohongkeun ka Allah nyeun aturan disumalendehkeun ka Allah tujuanna deuk nyasarkeun manusia tanpa didasari ku ilmu Allah innallaha la yahdil qaumaz wallahu a'lam.